بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillah. Ustaz, saya ingin masuk jurusan tasawuf. Bagaimana saran nasihat Ustaz? Nasihat saya, Anda pelajari dulu. Di situ ada apa? Pertama, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf, tasawuf apa ya? Tasawuf, tasawufan. Akar katanya sofa, sofa. Sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih. Misal, ini saya memasukkan air, saya saring. Ini saringannya. Airnya saya saring begini. Saringannya disebut tasfiyah. Saringan. Sehingga menyaring yang kotor lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut sofa. Airnya disebut sofi. Sofi. Di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya tasfiyah. Kalau pakai proses, prosesnya disebut dengan ta. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor pakai ta. Jadi tasawuf. Tasawuf itu artinya proses pembelajaran menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor, saring keluar. Dengki kotor, saring keluar. Mencela kotor, saring keluar. Penyaringannya disebut dengan tasawuf. Hasilnya mutasawuf. Orangnya disebut dengan sufi. Bagaimana menyaring yang kotor sehingga yang baik muncul? Satu, dengan syariat ibadah. Makanya orang dulu kotor jahiliyah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung, bukan ke gua, bukan ke macam-macam, bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Sholat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Menyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor, rajin baca Quran, rajin sholat, tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang, yang keras hilang jadi lembut. Jadi kalau antum ingin jadi sufi, ahli tasawuf, pertama, gak usah masuk jurusan. Pertama, rajin antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan, jurusan ibadah, jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikih, bagaimana memahami praktik ibadah. Maka antum lahir melahirkan pribadi tasawuf, orang yang disebut dengan sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang, ya kemurniannya bagus, ambil falsafat yang terkait dengan akidah, jurusannya jurusan akidah, ilmunya tauhid, dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari, yang baik diikuti jurusan akidah. Sekarang cek kampus yang Anda tuju apa kampusnya? Fakultasnya apa? Yang dibahas apa? Kalau antum masuk jurusan tasawuf, semakin masuk semakin menjauhkan diri dari syariat. Masuk ke situ, lama-lama enggak sholat. Itu bukan tasawuf namanya. Kata Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari, tahun 1926, menulis 19 kitab. Kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Halaman ke-11, paragraf yang kedua, baris 1 sampai dengan 3. Di baris yang ketiga, di paling kiri sebelah bawah. Kata beliau, ada aliran Al-Abahiyun. Siapa aliran Abahiyun di Jawa itu? Yaitu aliran, maaf, yang dia menganggap sering mendekat kepada Allah. Dia merasa tasawuf. Sering zikir, cuman zikirnya salah. Wasaf akol buku, sofa dari kata tasawuf, merasa bersih hatinya. Saking bersihnya, dia menyimpulkan, maaf, la yantabiku alaihil amru wan nahyu. Sudah tidak berlaku lagi larangan dan perintah. Tidak berlaku larangan perintah. Maaf, saya sudah dekat dengan Allah. Rajin zikir. Saking dekatnya saya merasakan kehadiran Allah. Karena merasakan kehadiran Allah, sudah dekat dengan Allah, gak perlu sholat lagi. Jadi kalau yang masih sholat begini itu masih latihan. Masih latihan. Kalau sudah berhasil latihannya, dekat dengan Allah, gak sholat pun gak apa-apa. Kata Syekh Hasyim, maaf, yang seperti ini, maaf, dia sesat. Jadi kalau Anda datang pada seorang kiai misalnya, Masya Allah, jenggotnya panjang, berjubah, jubahnya lebih daripada Batman, Masya Allah. Datang, begitu datang, tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih duduk ngopi. Anda tanya, Pak Kiai enggak sholat? Dijawab oleh Pak Kiai, ada yang masih belajar. Pak Kiai, rohnya sholat, jasadnya minum kopi. Itu kata Syekh Hasyim, pendiri NU, itu sesat. Ada yang lebih sesat, disebut jahlatul mutasawwifah. Jahlatul mutasawwifah, orang sufi yang paling bodoh. Halaman 12, paling kanan, paragraf kedua, dari 1 sampai dengan 5. Jahlatul mutasawwifah, siapa itu? Kata beliau, orang yang mengatakan tajassud, menyatu dengan Tuhan. Manunggaling kaula gusti, sedang minum kopi. Pak Kiai, saya mencari Allah, ada Allah di mana? Allah sedang minum kopi. Itu sesat. Jahlatul mutasawwifah. Ya. Maka kalau Anda ingin ikut yang seperti ini, coba periksa dulu. Apa kajiannya? apa materinya, jurusannya bagaimana, siapa pengajarnya, apa pengajarnya sholat atau tidak, pengajarnya baca Quran atau tidak, pengajarnya benar atau tidak. Kalau dengan itu mendekatkan Anda kepada Allah, maka ambil. Kalau tidak, tinggalkan, cari jurusan lain. Ada usuluddin, usul itu akar, dasar, din itu agama. Masuk usuluddin, semakin mengakar agamanya. Ini sekarang agak aneh, masuk usuluddin, keluar-keluar, semua agama sama. Itu yang bahaya. Sudah masuk dulu? Masih ada waktu? 6 menit lagi ya. Baik. Supaya ada waktu kita untuk menyempurnakan wudhu. Ustaz, saya sudah ingin sekali menjauhi riba. Ingin tidak ingin, jauhi. Riba itu kaidahnya bukan ingin tidak ingin. Riba itu gak ada kaidah kecuali jauhi. Quran surah 2 ayat 275 sampai ayat 280. Di Quran tidak ada keinginan, yang ada jauhi. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, mengharamkan riba. Anda tinggalkan riba, Allah buat kaya Anda. Tinggalkan riba, Allah kalau tidak buat cukup, dibuat kaya. Allah maafkan yang lalu, Allah berikan yang sekarang. Di perkara riba itu bukan diinginkan, tapi diusahakan untuk dijauhi. Saya mempunyai 3 angkot, masya Allah. Antum punya 3 angkot, masih ingin riba. Saya angkotannya enggak punya, tapi masih ada cicilan ke bank. Ingin jual semuanya karena telat, akan dosa riba. Tapi yang jadi saya bingung, ada 6 supir yang bekerja sama saya. Kalau saya jual, kasihan juga ke 6 supir yang lagi cari rezeki. Yang ngasih rezeki itu bukan antum, yang ngasih rezeki Allah. Di cara berpikirnya kita ubah, teman-teman sekalian, ya, memindahkan kredit kepada yang syariah, tidak harus menghilangkan ribanya. Maaf, memindahkan pekerjaan dari yang tadi kepada yang lain, tidak harus menjadikan keluar dari rezeki. Kaidah rezeki itu bukan harus narik angkot. Kaidah rezeki itu ketika ada usaha, rezeki diturunkan. Quran surah 51 ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian sudah kami tetapkan di langit, akan diberikan, akan diberikan. Bagaimana Allah memberikan kerja? Quran surah 2 ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, cari rizki, kerja. Kamu kerja, saya berikan. Tuh, maaf ya, yang enggak punya angkot aja cuma megang peluit. Dia enggak bawa mobilnya, cuma bawa peluit. Prit. Ayo masuk, masuk, masuk. 2000 rizki. Prit, atur. Orang menyebutkan, itu tuh ada polisi cepek. Yang ngasih bukan cepek, 2000, 3000, 5000. Masya Allah. 2000 dikasih, makasih pak. 5000 makasih bos. 100000, batuan. Masya Allah. Luar biasa. Dapat. Di kaidah rizki itu, Anda bergerak, rizki datang. Jadi kalau Anda cuma diam, rizki gak akan turun. Walaupun nama Anda rizki. Masya Allah. Nama saya Rizki Ustadz, nama panjangnya Rizki, cepat turun banget, masya Allah. Tapi Anda nggak mau turun-turun, nggak akan turun. Wallahu a'lam bissawab.